warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab, ya. Masih mengenai isim, ya. Pertemuan pertama dan kedua telah kita lewati. Pertama menjelaskan tentang macam-macam kalimah, ya, yaitu isim, fi'il, dan harf, ya, yang dengannya terbentuk jumlah mufidah. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang tanda-tanda dari isim. Jadi dari tiga macam kalimah, isim, fi'il, dan huruf, itu dibahas satu persatu dan dimulai dari isim, ya. Sudah mulai dari isim, mulai dari tanda-tanda isim. Dan kemarin juga disertai dengan tasrif fi'il madhi. Dan sebelum kita mulai ke pertemuan ketiga, ya, kita akan dengarkan dulu, ya, beberapa dari peserta untuk tasrif, ya. Tasrif kataba, ya. Biar lebih ingat lagi. Jadi mungkin saya bacakan dulu beberapa kali biar kita minta dari peserta 1 atau 3 orang, 1, 2, 3 untuk mengulangi, ya, dengan hafalan tentunya. Ya, saya bacakan, ya, kemarin masih kataba, ya, fi'il madhi saja, ya. Ditinjau dari jumlah pelakunya, ya, kita telah katakan fi'il madhi ditinjau dari jumlah fa'il atau pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, dia berubah-ubah, ya. Kalau dia 1 berubah jadi 2, berubah juga, ya. Kalau pelakunya 3 orang, demikian juga berubah, ya. Ya, saya akan bacakan kataba, ya. Kataba, kataba, katabu, ya. Katabat, katabata, katabena, ya. Ya, kita bareng-bareng aja, kemudian kita minta satu persatu nanti, ya. Diikuti. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Katabata, katabetuma, katabetum. Katabati, katabetuma, katabetunna. Katabetu, katabena. Ya, lagi. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Katabata, katabetuma, katabetum. Katabati, katabetuma, katabetunna. Katabatu, katabena. Ya, sekali lagi. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Katabata, katabetuma, katabetum. Katabati, katabetuma, katabetunna. Katabatu, katabena. Ya, saya minta satu orang. Ini dari Mas, ya. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Katabata, katabatuma, katabetum. Katabati, katabatuma, katabetunna. Katabatu, katabata. Ya, katabena. Ya, silakan. Saya masih berusaha. Ya, Mas. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Katabata, katabetuma, katabetum. Katabeti, katabetuma, katabetunna. Katabetu, katabena. Yes. Ya, Mbak. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. kata betul, kata betuma, kata tum, kata kata si kata betuma, kata betuna, kata betu, kata betna. Iya, lagi mas. Kata betul, kata betul, kata bu, kata betul, kata betul, kata betuna, kata betna, kata betul, kata betul, kata betuma, kata betum, kata betul, kata betuma, kata betuna, kata betul, kata betna. Iya, entah. Lagi mas. Tuma katab tum, katab si katab tuma katab tunna, katab tu katab na. Iya, terus. Silakan belakang, bapak. Kataba kataba katabu katabas katabata katabna katab si katab tuma katab tadu. Katab sa katab tuma katab tum katab si katab tuma katab tunna katab tu katab na. Iya, silakan sebelahnya. Oh belum. Iya, belakang. Iya. Kata betul, iya, untuk domir apa? Kata bah, dua. Dia laki-laki telah menulis. Ya. Kata bah, apa artinya? Dia berdua. Iya, dia berdua menulis. Ya. Kata bu, mereka berdua, mereka ya, banyak ya. Mereka menulis. Kemudian kata bat, dia, ya, dia perempuan, satu orang menulis. Kata bata, dia berdua perempuan menulis. Kata benar, mereka para perempuan menulis. Ya. Kata betul, iya kamu menulis. Ya. Kata betul ma, kamu berdua menulis. Ya. Kata betul, kalian ya, menulis. Ya. Kata beti, iya kamu perempuan menulis. Kata betul ma. Kamu berdua ya, perempuan. Ya sama, untuk kata betuma dua-duanya sama kedengarannya, tergantung ini ya, kalimatnya. Kata betunna, kalian perempuan menulis ya. Kemudian kata betu, saya menulis. Kata benar, ya panjang ya. Kalau dia berdua tapi laki-laki sama perempuan gimana? Pakai huma, sama. Pakai kata kata ba, jadi menangkan lakinya. Ya, menangkan lakinya. Bos. Kata ba gitu kok. Jadi ini bisa dipergunakan juga semua fiil ya. Misalkan kita ganti sekarang ya. Kita ganti misalkan pakai kharaja. Ya. Berarti mereka keluar apa kira-kira? Laki-laki. Mereka keluar menjadi kharaju. Ya, mereka orang ketiga. Ya. Kalau mereka berdua keluar, laki-laki. Kharaja. Ya, sekarang mereka para perempuan keluar. Kharajina. Ya. Sekarang coba diterjemahkan, misalkan seorang perempuan keluar dari masjid. Kharajat minal masjid. Ya. Hiya kharajat minal masjid. Konflik. Bisa juga hiya karena perempuan. Anggaplah perempuan. Hiya dia. Sekarang keluar. Sekarang saya ganti hiya pakai hunna. Hunna kharajna. Hunna kharajna minal masjid. Sekarang saya ganti pakai kalian keluar dari masjid. Kalian antum. Saya ganti pakai antum. Kharajtum. Antum. Kharajtum. Kharajtum minal masjid. Iya. Sekarang coba mas yang di belakang diganti antum kan tadi kharajtum minal masjid. Sekarang ganti antum pakai ana. Ana. Iya, yang paling belakang. Iya, dilengkapi kalimatnya. Iya, ana kharajtu minal masjid. Ya, sebelahnya pakai anta. Anta kharajta minal masjid. Iya, jelas. Terus berikutnya pakai hiya. Iya. Dia iya. Iya, minal masjid. Kemudian berikutnya pakai antuma untuk laki. Antuma kharajtuma minal masjid. Iya, untas. Ya sama ya. Perempuan sama laki kharajtuma dia. Iya, kemudian Bapak pakai huma. Huma. Ya, Bapak. Huma laki-laki. Huma laki-laki. Iya. Huma. Iya, huma. Mereka berdua keluar masjid. Huma. Kharaja. Iya. Huma kharaja minal masjid. Iya, mas belakang yang di sampingnya coba pakai anti. Anti kharajti minal masjid. Iya, entas. Anti kharajti minal masjid. Iya, coba Bapak pakai nahnu. Seperti nahnu kami. Nahnu kharajna minal masjid. Iya, entas. Nahnu kharajna minal masjid. Assalamualaikum. Ya. Mau enggak di belakang? Apa maju? Enggak ini. Ya, kita lanjutkan. Mas ya, apa dicoba aja. Pakai hunna. Ya. Mereka perempuan berarti keluar dari masjid. Iya. Kharajna minal masjid. Ya, mereka kharajna keluar dari masjid, ya. Sekarang mas pakai kalian. Antum berarti antum. Antum harus tuma minal masjid. Yakin? Antum? Harajtuma. Antum harus tum minal masjid. Iya. Tinggal disamain aja amirannya. Antum berarti tum. Ma berarti tuma. Berarti, ya. Ya, silakan. Berarti huma lil muannas. Itu perempuan. Huma kharajata. Iya. Minal masjid. Iya, huma kharajata minal masjid. Ya. Itu huma kharajata minal masjid. Ya, kemudian Bapak pakai kalian berdua. Perempuan laki, kalian berdua laki keluar dari masjid. Berarti apa kalian berdua? Antuma. Iya. Antuma kharaj kharajtum kharaj kharajtuma minal masjid. Iya, antuma kharajtuma minal masjid. Ya, sekarang pakai hum. Hum kharaju minal masjid. Iya, hunna. Hum kharajna minal masjid. Iya, kharajna. Anta hunna. Hunna kharajna minal masjid. Iya. Apa bedanya kharajna dan kharajna? Beda ya. Makanya salah baca, salah arti nanti ya. Berarti dia malah balik nanti. Kalau misalnya tambah matnya hunna kharajna minal masjid, nanti susah terjemahinnya. Kharajna enggak pakai mat dia, ya. Itu yang membedakan. Ya. Begitu seterusnya. Meskipun kita ganti fi'ilnya pakai dakhala masuk seperti itu. Ya. Al muslimat dakhalna al masjid. Ya. Berarti al-muslimun dakhalu al-masjid. Ya, itu mengenai dhamir. Nanti tetap akan diulang-ulang di sini. Karena itu saya katakan penting ya. Nah, mungkin orang berbicara atau berbahasa Arab tanpa mengetahui dhamir ini, perubahan katanya. Karena enggak mungkin dia selamanya berbicara sama satu orang saja. Anta saja. Farajita terus. Setiap hari farajita. Ya. Mesti banyak orang, kadang perempuan, kadang ibu, kadang bapak, kan berbeda-beda dhamirnya. Ya. Jadi sangat penting. Dhamir kata ganti ini sangat dibutuhkan dan wajib dihafal memang. Ya. Kemudian kita juga pada pertemuan kedua telah menyebutkan tanda-tanda dari isim. Ya. Siapa yang bisa mengingatkan ya, satu persatu? Coba yang belakang sebutkan satu saja tanda dari isim. Idhofah, iya. Kemudian berikutnya sebelah tanda dari isim. Alif lam. Alif lam, iya. Kemudian berikutnya apa lagi? Tanwin. Tanwin, iya. Sebelahnya ada huruf jar. Ada huruf jar, iya, masuk huruf jar. Apa lagi? Tidak. Iya, masukkan huruf nija. Berapa? Ada 2 4 5. Satu lagi berarti. Apa? Huruf kosam. Iya. Didahului oleh huruf kosam, ya. Coba sebutkan huruf kosam sebelahnya lagi. Yang belakang ini, ya. Dari belakang apa? Apa huruf kosam? Wa. Wa, apa lagi? Ta. Ta. Sama ba, ya. Wallahi, sallahi, billahi, ya. Itu dia. Ya, coba sebutkan satu, dua saja dari huruf jar. Antum udah? Oh iya, berarti di depan. Wa. Wa. Ada wa. Min, min. Min sama? Li. Li. Ya, apa arti min? Min yaru dari. Dari. Li. Lam itu apa artinya? Karena. Untuk, ya, untuk, ya, kerja. Oh, karena juga bisa, ya. Lihat ini, lam, artinya untuk, ya. Hada li, hadal palam li, ini untuk atau milik, menunjukkan lil milik, ya, lam itu lil milik, kebanyakan, ya. Ya, kemudian disebutkan dua lagi, bang, huruf jar, apa aja? Ala. Ala. Ila. Ila, apa arti ala? Ala, atas. Atas, ya. Ila? Ila, ke. Ke, iya. Kemudian, coba, apa lagi huruf jar? Rubah. Rubah, iya. Apa arti rubah? Apa arti rubah? Siapa tahu arti rubah? Litaksir, litalil. Iya, coba apa? Apa kira-kira artinya? Kan fungsinya itu litaksir sama litaklil kadang-kadang. Apa arti litaklil? Iya, menunjukkan sedikit gitu. Ada litaksir dengan banyak. Ya, jadi diartikan kadang betapa banyak, kadang juga betapa sedikit. Ya. Satu kata memiliki dua makna yang berbeda. Kalau taksir, taksir itu berarti isim. Taksir ya, emang isim. Masdar ya, isim. Ya. Lid taksir, karena ada alif lamnya. Ya. Berarti dia kalau diterjemahkan ke Indonesia itu untuk membanyakkan. Membanyakkan kok isim? Iya, karena dalam masdar terjemahan Indonesia itu hampir sama semua ya. Lari, lari, lari. Yang membanyakan dalam pelajaran. Dilamar juga lari, lari bisa lari. Lari juga jadi susah untuk menyamakan masdar sebenarnya kata bendanya dibendakan gitu kayak pepergiannya gitu apa kan pergi berarti untuk perbanyakan berarti. Iya perbanyakan mungkin tepatnya seperti itu ya perbanyakan karena itu isim ya itu kesulitannya ketika menerjemah karena sedikit bahasa Indonesia itu udah pergi telah pergi sedang pergi sebenarnya agak repot gitu. Jadi kalau bahasa Arab ada masdar. Ya kemudian apalagi udah habis ya tandanya 6 ya ya 6. Ada yang kita sebutkan satu lagi tadi malam. Apa kira-kira siapa yang tahu? Ya yumkin al-isnad ilaih ya. Ada satu tanda yang tidak disebutkan yaitu memungkinkan menyandarkan perbuatan pada padanya itu menunjukkan dia isim. Ya. Jadi kita memungkinkan menyandarkan perbuatan atau sifat pada dia. Ya. Mungkinul isnad ilaih. Ya, kemudian kita juga telah melewati tamrin latihan. Ya, kita kemarin minta di sini ada perintah menyalin surat apa ayat pada surat At-Taubah ya, ayat 100. Ya. Coba dibacakan ayatnya, Mas. Wassabiqul awwalina lil muhajirin wal ansar. الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Coba disebutkan tiga isim saja dari ayat tersebut. Wassabiqul awwalun. Yang mana dia? Pertama. Wassabiqun. Wassabiqun ya, as-sabiqunnya ya. Berarti wawunya enggak masuk ya. As-sabiqun. Kenapa? Dari mana antum tahu dia isim? Ada alif lamnya. Ya. Kemudian satu lagi apa? Al-awwalun. Al-awwalun dari mana? Alif lam. Ya, satu lagi. Muhajirin. Al-muhajirin dari mana? Ada mina dan alif lam. Iya, di sini ada dua tanda ya. Min ya, sama al muhajirin. Ya, ada huruf jar dan ada juga alif lamnya. Ya. Ya, kemudian Bapak jelaskan apa kira-kira yang termasuk isim? Alladzina. Alladzina, iya. Dari mana kita tahu alladzina? Alif lam. Iya, tapi alladzina itu dah bisa dibilang alladzina itu udah bentuknya memang punya alif lam ya, alladzina. Jadi di antara isim-isim yang seperti ini dia biasanya tanda itu isnad gitu ya. Seperti hadza, hadzihi itu isim isyarah, isim mausul namanya ini. Ya ini termasuk isim juga. Di antara tandanya bisa di isnad ilaih nanti. Ya, dan mereka yang mengikuti. Jadi mengikuti itu kita sandarkan kepada mereka gitu ya. Ya, apalagi Ihsan. Dari mana kita tahu? Apa huruf jarnya? Iya, ba di sini ya, bi. Ya, biasa. Terus satu lagi. Jannatin. Iya, dari mana? Kita tahu? Tanwin. Ya, kemudian berikutnya. Silakan disebutkan, Mas. Iya, coba dua aja. Yang belum disebutkan intinya. Hum, ya. Dari mana kita tahu? Ada annya. An, ya. An, hum. Ya, karena kita bilang an mesti masuk pada isim. Ya. Dan domir termasuk isim. Isim domir. Ya, satu lagi. Hu, karena ada annya juga. Hu, iya. An, hum. Ya, silakan Pak. Sebutkan. Masih baru pertama. Iya, salah lah. Dilihat aja. Ha. Ha. Gapinya. Iya, ada gapinya. Kayak apa? Ya terus. Satu lagi. Apa ya? Anhar, al-anhar. Al-anhar. Dari mana di tahu? Dari Islam. Iya, dari Islam. Gampang tapi kita yang gampang betul. Iya, itu mengenai pelajaran yang telah kita lewati ya. Radhiyallahu anhu. Ya. Masuk apa? Dua-duanya termasuk juga. Isin. Ya. Tidak. Radhiyallahu anhu. Dia. Itu. Itu sebagai apa? Sebagai fa'il pelakunya. Ya, makanya Allahu bisa kita bilang isim dari alif lamnya dan juga kita sandarkan perbuatan ridha kepada Allah. Ya, lafzul jalalah itu menunjukkan berarti Allah itu adalah isim. Oh, radhiyatu fi'il madi. Ya. Nanti kalau kita tasrif rodia rodu, makanya nah, nanti tasrifnya ini nanti aja. Ya, rodiata, rodina, kayak gitu. Ya, ya. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan baru yaitu pertemuan ketiga. Lihat, ya. Sayangnya nggak ada halamannya bukunya. Susah, buka halaman nggak ada. Agak repot juga ngitung halaman. Ya, pertemuan ketiga mengenai isim dilihat dari jenisnya. Kita masih memperdalam tentang apa itu isim ya, mulai dari ciri, sekarang pembagian berdasarkan adat. Adat itu jumlah ya, berdasarkan jumlahnya atau di sini mulai dari jenisnya dulu ya. Jenis ya, muzakkar dan muannas ya. Muzakkar dan muannas. Ya, coba kita minta yang di tengah dibaca. Mas dibaca yang berdiri. Ya, minta cek. Yang isim dilihat dari jenisnya. Dibesarkan suaranya sedikit. Isim dilihat dari jenisnya, maka isim terbagi menjadi dua yaitu Satu al-mudzakkar. Iya. Bukan jenis kata laki-laki baik untuk orang ataupun bukan. Iya. Seperti muslimun, rajulun, muhammadun, ibadah. Iya, ini ibadatun ya. Jadi kalau enggak ada alif lam jangan ragu-ragu ditanwin, kecuali ada pengecualian nanti. Ya, pada asalnya kalau enggak ada alif lam ditanwin aja. Hamzatun. Nah, ini hamzah kalau nama orang ini kan enggak perlu ditanwin ya. Ada nanti enggak boleh dia ya. Hamzatun. Maktabatun. Mak, enggak ada taknya. Mak. Tabun. Maktabun. Iya. Biasa biasa. Kolamun. Kolamun. Ya, apa arti muslim? Muslim ya. Rajulun. Seorang laki-laki. Muhammadun. Muhammad nama orang. Ibadah. Ibadah. Bahasa Indonesia juga hampir banyak ya, berapa persen bahasa Arabnya. Ibadah masjid. Hamzah. Hamzah nama orang ya. Kalau Hamzah yang huruf apa bahasanya? Pakai H ya. H. Hamzah. Tapi kalau H itu nama nama orang, nama sahabat Hamzah. Ini singa kayaknya. Maktabun, apa arti maktab? Meja. Iya, meja. Isim makan dari kata maktab, tempat menulis gitu ya. Kadang diartikan kantor juga. Kolamun, seperti kolam? Iya, pulpen. Darsun. Pelajaran. Iya, ini al-muzakkar ya. Jadi al-muzakkar itu ya isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Baik itu manusia ya, hewan ataupun benda mati ya, dilihat dari tulisannya ya, nanti ya. Jadi enggak perlu jenis apa ini misalkan kenapa madrasah muannas misalkan enggak ada jenis kelaminnya gitu kan. Nanti makanya ada majazi, ada hakiki nanti ya. Hakiki yang benar-benar punya jenis kelamin kayak yang punya yang hidup lah. Seperti hewan kan ada jantan, ada betina, manusia ada perempuan, ada laki. Tapi kalau sejenis rumah atau masjid atau kantor yang kayak gitu, nanti dia muannas secara majazi saja. Majazi itu namanya dari sisi lafaz saja dilihatnya. Bukan benar-benar punya jenis kelamin perempuan gitu. Ya. Ya, makanya di sini mudzakkar menunjukkan jenis kata laki-laki baik untuk orang ataupun bukan. Ya. Ataupun bukan umum berarti dilihat dari lafaznya. Berarti kolamun itu muzakkar. Kenapa? Karena enggak ada ta marbutohnya gitu. Ya. Enggak dilihat dari jenis kelamin benerannya gitu ya. Dari sisi lafaz saja. Darsun juga. Ya. Darsun. Ya. Kemudian yang kedua sekarang ya. Saya rasa enggak terlalu susah ya muzakkar. Bisa dilihat saja dari lafaznya muslimun yang enggak ada ta marbutohnya umumnya. Itu digolongkan sebagai muzakkar. Ibadatun tadi. Kenapa? Ibadatun. Ibadah. Yang mana? Ubadah. Ya ubadah nama orang, bukan ibadah sahabat. Bukan, ya maaf. Ubadah, bukan ibadah. Kalau ibadah dari mana nanti? Ya. Karena ubadah ini juga nanti sebenarnya masuknya muannas lafzan sebenarnya gitu. Secara lafaz dia muannas, tapi secara makna dia laki karena nama bagi orang laki-laki seperti Hamzah, Muawiyah itu muannas secara lafaz gitu, lafzan. Tapi secara makna dia muzakkar karena dia nama bagi laki-laki. Itu pada sama Ubaidah gitu. Hmm? Pada sama Ubaidah gitu. Taswir ya. Ada istilah taswir nanti. Ubaidah. Ubaidah. Iya, di silah. Nama. Ya, dilanjutkan lagi al-muannats dulu. Ntar kita jelaskan lagi. Ya, dibaca Mas. Iya. Dua al-mu'annat menunjukkan jenis kata perempuan. Yeah. Suatu kata ditentukan sebagai mu'annat dengan beberapa kriteria. Yeah. Satu, diakhiri huruf tamar butoh baik untuk orang ataupun bukan. Seperti muslimatun, aisyatun. Iya, ini aisyatun nggak ditanwin ya, karena nama orang. Oh. Aisyatu. Wih, sudah ada di sini. Salah itu berarti, di ini aja. Aisyatu. Takut tanwin. Kemudian Fatimatu. Iya, Fatimatu juga nama orang, makanya enggak boleh di tanwin. Kisah. Iya, kisatun. Kisatun, risalatun, qahwatun. Iya, qahwatun. Apa arti kisah? Cerita. Iya, cerita, kisah. Ya, bahasa kita juga kisah, ya. Kemudian risalah. Apa arti risalah? Ajaran. surat ya, secara makna surat. Makanya dia kan risalah surat. Jadi arsala yursilu yang mengirim, risalah itu sesuatu yang dikirim, risalah. Ya. Rasul itu orang yang dikirim. Gitu. Ya. Risalah itu apa yang dibawa oleh yang dikirim, risalah. Kiriman kiriman paket. Ya, risalah. Risalah itu surat. Kemudian kahwa, apa kahwa? Kopi. Ya. Kopi. Ya, berarti sederhana saja, tinggal modal ngelihat akhirannya. Kalau akhirannya ada ta marbut, toh apa arti marbut? Marbut itu yang bundar gitu. Marbut yang bulat ya. Marbut toh. Marbut sebenarnya sih arti letter lock-nya itu terikat gitu. Robato ya rabbi itu mengikat. Marbut itu yang diikat. Ya, marbut orang terikat di masjid gitu. Bahasa Indonesia. Ya, tapi itu bahasa Indonesia marbot. Bukan bahasa. Marbot. Dicocokin aja. Ya. Jadi dilihat akhirnya muslimatun, betul. Berarti muannas. Aisyah. Ya Aisyah tu. Berarti muannas. Fatimah juga ada ta marbutahnya, berarti muannas. Qissatun, ada ta marbutahnya, muannas juga. Risalah begitu juga muannas. Qahwa juga muannas. Berarti tanda pertama adalah ta marbutah ya. Berarti kalau mendapati isim ada ta marbutahnya, sudah muannas ya. Ya. Terus B, lanjutkan. Menunjukkan pekerjaan yang hanya dilakukan wanita seperti hamilun. Iya. Iya. Iya. Ini diantara isim ya, meskipun enggak ada ta marbutahnya, dia menunjukkan perempuan. Kenapa? Enggak perlu karena enggak ada muzakarnya gitu. Ya, enggak perlu ditaruhkan hamilah karena enggak ada laki yang hamil gitu. Ya. Jadi cukup satu saja ketika disebut hamil ya udah. Kemungkinan satu orang yang hamil perempuan saja gitu. Makanya enggak perlu ditaruhkan ta marbutah. Karena yang hamil itu hanya perempuan saja. Ya. Hamil, hamil bahasa kita juga. Peranu yang di al-jumlah yang humilat tarata summa. Humilat. Itu fi'il. Oh, fi'il. Humilat. Iya. Kedengarannya aja beda. Dari fi'il juga. Hah? Hamil isim, isim. Makanya ada tanwin. Oh. Hamilun. Oh, ini. Jadi wanita hamil kan wanita berarti oh, imra'atun hamil. Itu wanita hamil. Iya. Bukan orang lelaki hamil. Orang itu hamil. Iya, hamil. Murdhi'. Apa arti murdhi'? Menyusui. Tapi di Al-Qur'an ada pakai dua-duanya. Ya, murdhi'ah, ya. Yauma apa dalam surat banyak ya. Murdhi'atin ma ardha'at itu. Wa tad'u kulli hamlin hamlaha ya. Pakai murdhi'ah dua-duanya pakai. Ada lafaz murdhi'ah, ada juga murdhi'. Ya. Wanita yang menyusui. Ya. Kemudian ada haid. Haid juga kekhususan bagi wanita, makanya enggak perlu ada haidah ya. Karena enggak ada muzakarnya. Jadi muzakar ini udah milik dia juga deh, haid. Karena enggak ada kemungkinan lelaki haid ya, haid. Ya ini berarti di antara isim muannas ya, muannas sekalipun enggak ada ta marbutahnya. Ya, kemudian C. Anggota badan yang berpasangan seperti yadun, ainun, udunun, rijlun. Iya, yang berpasangan ya. Tangan sepasang, berarti dia muannas. Udun, telinga sepasang, berarti muannas. Mata ya. Kaki ya. Juga alis ya. Semuanya sepasang lah. Rijlun lagi. Rijlun kaki ya. Laki-laki. Manusia juga sepasang, ya, bukan mana. Ya, kemudian D. Dikategorikan sebagai jenis kata muannas seperti darun. Ya, darun. Terus bitrun. Bitrun. Sabilun. Ya. Ya, halun. Ya, darun. Jadi ini diantara isim yang enggak ada tandanya, bukan pula kekhususan wanita, tapi sudah sepakat. Ya, para ahli bahasa ya udah ini muannas gitu. Kita jadikan muannas. Ya. Sepakat ya, dijadikan sebagai muannas. Seperti darun, apa arti dar? Rumah ya, dar. Jamaknya diar ya. Yang di tempat di dar, rumah itu kan diar. Dar rumah, sahibud dar. Kemudian bi'run, apa arti bi'run? Sumur. Bi'run sumur. sabil, jalan, ya. Makanya dalam Al-Quran, kul hadhihi sabili, pakai hadhihi, ya. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kemudian halun, hal, keadaan, ya. Kaifa haluk, keadaan. Sebenarnya ada beberapa tanda lagi bagi mu'annas yang tidak disebutkan oleh penulis, ya. Berapa mungkin disebutkan untuk sebagai tambahan saja, ya. Di sini sebutkan selain dari ta'ut ta'nits ada yang namanya alif maksurah sama alif mamdudah, ya. Alif maksurah itu yang maksud alif maksurah yang begini, ya. Alif maksurah yang seperti ini. Apa arti maksurah? Pendek. Maksur pendek. Ya, yang seperti ini, yang enggak ada titiknya. Kalau ada titiknya iya nanti namanya. Ya. Beda, ya, meskipun sama bentuknya, tapi berharga titik itu. Ini namanya alif maksurah. Kemudian kalau alif mamdudah nanti yang panjang. Ya, ini maksurah, ini alif mamdudah. Apa contohnya? Kapan alif maksurah sebagai tanda bagi mu'annas, ya, dia pada isim atau sifat, ya, sifat yang muzakarnya itu wazannya af'al, misalkan. Misalkan muzakarnya itu af'alu, maka mu'annasnya itu menjadi fu'la, ya. Nah, ini muzakkar, ini mu'annas, ya. Contoh, kita ambil ini wazannya saja. Contoh yang sering kita dengar, misalkan akbaru. Apa arti akbar? Besar. Mu'annasnya apa? Kubro. Kubro. Ya. Nah, ini berarti menunjukkan dia itu mu'annas, kubro. Tidak ada kelima, sih. Tidak ada kelima. Iya, nggak apa, dan bisa dia yang ditambahkan. Ini apa sih? Ini akbaru. Af'alu. Muzakkar nih, singkat aja. Iya, tulisan muzakkar itu seperti ini. Muzakkar. Di situ ada tulisan muzakkar. Muzakkarun. Ya. Ya, ini namanya isim tabdil, ya, yang bermakna lebih. Akbar itu lebih atau paling. Ya, ana akbaru minka, saya lebih besar darimu. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, paling besar. Ya. Kubro. Dalam penggunaan ininya, ini bisa kan bisa ada dalam sangat besar. Ya. Akbar atau misalnya yang besar, tabdil kubro. Tabdil at-tabliq al-akbar. Tapi kalau tergantung ini, ya, kalau dia daurah al-kubro, ya. Tapi kan bahasa Indonesia itu akbar sudah masuk bahasa Indonesia masalahnya. Jadi dia ketika menyifat itu niat dia bahasa Indonesia, gitu. Ini misalkan daurah akbar di Indonesia. Jadi dia ketika nyebut akbar itu enggak terbayang bagi dia bahwa itu adalah muzakkar, ya. Nah, daurah padahal mu'annas, gitu. Dia makanya akbarnya daurah al-kubro, gitu. Ya. Kalau dia bahasa Arab, tapi itu saya yakin dia bahannya bahasa Indonesia karena akbar itu sudah menjadi serapan, gitu. Ya, akbar. Ini adalah laga akbar misalnya atau apa gitu. Akbar itu sudah soalnya jadi bahasa Indonesia, gitu. Jadi itu dalam teks bahasa Indonesia, gitu. Tapi kalau resmi bahasa Arab itu salah, ya. Jadi harus kubro harusnya, karena disesuaikan naknya, sifat sama mausufnya. Ya. Kemudian apa juga? Yang kecil, apa bahasa Arabnya lebih kecil, paling kecil? Asgor. Berarti mu'annasnya apa? Sugro. Dicocokin aja dengan harokat ini. Fu'la berarti sugro. Asgaru af'alu. Ya. Asgaru kecil. Untuk laki-laki. Hada rajulun asgor. Tapi hadhihi imra'atun sughra. Hadhihi imra'atun sughra. Imra'ah perempuan. Iya. Jadi sughra muannats ditandai dengan akhirannya juga alif maksura. Ya. Banyak pemakaian seperti itu yang apa juga misalkan ahsan, husna, a'zam, uzma, ya, paling agung jadi uzma, a'zam, uzma. Ya, kalau masjid misalnya kita ingin mengatakan masjid besar berarti masjid al-akbar, ya. Kalau madrasah berarti al-kubro. Kalau kibar, kibar beda, itu jamak dia nanti, kibar jamak dari kabir. Ya, kabir itu besar, kibar para pembesar. Para pembesar ulama, kibarul ulama, ya, para pembesar. Ya, ini yang pertama, tempatnya itu pada isim tafdhil. Yang wazannya af'alu ini namanya isim ismu at ta ini ya. Isim tafdhil. Ismu tafdhil. Tabdil itu menunjukkan lebih. Ya. Isim tabdil itu ada. Ya. Misalnya alif ta'nits. Tanda ketiga ini yang berikutnya. Berarti tanda ta'nits itu al alif. Alif. Ini namanya alif ya. Alifu at ta'nits. At ta'nisi nifaq ya, alifut ta'nisi al maksurah ya, alifut ta'nis al al maksurah. Alifut ta'nis al maksurah ini berarti tanda yang berikutnya ini ya. Alif, alif ta'nis al maksurah yang pendek. Ya. Kemudian ada juga dua tempat ya alif maksurah ini sebagai tanda pada dua isim. Ada juga isim yang berwazan pada sifat ya, sifat. Ini kata sifat soalnya, yang besar, yang kecil. Ada juga tempat yang kedua itu pada sifat yang wazannya itu ya fa'lan. Wazan itu timbangan ya. Yang seperti ini kedengarannya lah gitu. Yang modelnya fa'lanu. Ini muzakkar, berarti wazannya itu muannasnya itu dengan akhirannya itu fa'la. Nah. Nah, ini juga kalau ada isim seperti sifat seperti ini, ada enggak pernah dengar enggak? Jauhan. Pernah dengar? Kaslan, kaslan lah yang sering. Kaslan, pernah dengar kata kaslan? Kaslan, kaslan artinya apa? Malas. Ya, sering kita dengar kata kaslan. Kaslan. Sahl, sahl itu masdar kalau itu sahlun, bukan sahlan, enggak panjang kalau itu. Sahlun pendek, sahlan, sahlan. Kalau ini kaslan panjang. Ya. Apa muannasnya? Tinggal diganti nunnya pakai alif maksurah berarti. Berarti kas kasla. Berarti kaslan itu untuk laki. Anta kaslan kalau dia laki, anti kasla. Ya. Ya. Alif ta'nis itu nama nama alif ta'nis. Kenapa? Apa yang ditanyakan? Kan banyak dia diikutkan. Alif bukan ni idhofah. Diidhofahkan ke yang mana? Tanya apanya? Kasrahnya. Kenapa kasrah? Ta'nis. Kenapa enggak domah? Enggak, ini kan idhofah. Idhofah seperti babul masjidin kan. Oh, iya. Kita belum masuk pembahasan na'at. Yang kita bahas idhofah malah. Malah harus antum tanyakan kenapa enggak kasrah harusnya ya. Kalau kasrah udah sesuai ya. Karena idhofah itu menggabungkan dua isim. Yang isim kedua itu selalu kasrah. Babul masjidi. ya. Qalamul ustazi artinya taknis. Taknis itu perempuan ya. Alif perempuan gitu. Zorof yang pendek. Pendek ya. Alif menunjukkan perempuan dan bentuknya pendek gitu. Yang ini ya gambarnya. Ya, kemudian mamdudah yang ini. Nah, dia juga sebagai tanda muannas pada dua tempat, pada dua sifat, ya kata sifat. Yang wazannya itu atau yang bentuknya seperti ini af'alu seperti akbar ya, itu mudzakkar. Berarti muannasnya kubro, a'zham, uzma. Ya. Apalagi afdol, fudla. Ya. Ahsan, husna. Ya, makanya husna perempuan, ahsan nama laki. Terus ya. Misalkan apalagi yang pokoknya yang berwazan hasanah af'al gitu. Seperti Abdul ya. Ya, al asma al husna. Nah, kenapa dipakai al husna di sana? Hah? Al asma al husna kenapa? Ya, al asma kita lihat enggak ada tak marbuto. Ya. Siapa yang bisa jawab? Idofa. Idofa. Saya bisa jawab, kenapa al-husna al-asmaul husna? Kenapa enggak al-asmaul ahsan gitu? Ya, itu perlu. Saya bisa jawab? Karena itu ijma. Ya, perlu kita tahu ada satu kaidah yang mengatakan kullu jam'in lighairi aqilin muannatsun. Setiap jamak kalau dia itu isim yang tidak berakal maka dihukumi muannats. Makanya ismun muzakkar kan ismun satu nama muzakkar. Tapi kalau asma jamak maka dia jadi muannats. Jamaknya tidak berakal. Jamak yang tidak berakal bentuk jamak sesuatu yang tidak berakal dianggap muannats. Ya. Makanya al-a'mal as-salihah. Ada enggak al-a'mal as-salih? Ya. Kalau amalun salihun. Kalau al-a'mal as-salihah. Ya. Pernah sering kan al-a'mal salihah? Ya. Al-a'mal as-salihah. Kenapa? Karena tadi amalun bentuknya mufrad, muzakkar. Tapi kalau dia bentuknya jamak lebih dari dua maka dia dianggap sebagai muannas. Ya. Begitu juga yang terjadi pada asma ini, karena ismun muzakkar dia. Ketika dijamak jadi muannas. Ya, kaidah itu kullu jam'in li ghairi aqilin muannasun. Setiap jamak untuk yang tidak berakal itu muannas. Ya. Paham? Ya. Seperti itu, ya. Tapi enggak apa-apa yang itu nanti, ya. Tapi untuk ini aja sebagai maklumat ya, kalau dia jamak nanti general ya, misalkan al-ulum asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah. Kenapa enggak al-ulum asy-syar'i? Padahal al-ilmu syar'i kalau satu kan. Ini kok al-ulum syar'iyyah? Salah kan. Orang bikin sepatu kata marahin. Ini diganti ulum syar'iyyah ini ulum muzakkar, enggak ada tamar utam. Enggak ada belum sampai. Harus kirim. Ternyata nanti kan tahu ulum itu jamak. Kalau dia jamak berarti jadilah dia muannats. Ya. Makanya syar'iyyah tepatnya. Ada tamar utamnya. Jadi ini Pak Lan itu kenapa? Ya, Pak Lan ini juga termasuk wazan atau sifat sering. Sifat itu bentuknya kayak gini nadanya, kaslan, ya. Begitu juga. Kan kelainan tab apa? Sintabil. Kalau ini sifat biasa, ya. Pemalas. Kalau ini kan lebih, ada lebihnya. Jadi kasel sama kasel. Hah? Enggak ada. Yang ada itu al kasel. Kan kasel itu. Masdar. Kalau itu masdar. Artinya malasnya, malas. Oh, malas gitu. Biasa. Kalau ini pemalas, orang yang malas. Oh. Yang malas. Itu sifat malas. Iya, sifat. Kalau ini sifat malas. Kalau kasel biasa itu berarti itu aja. Kata malas gitu, malas. Kalau Pak Landu pelakunya. Iya. Ini pembohong. Sifat nih, berarti maknanya itu yang kaslan, yang malas. Ya. Berarti kalau dia jau'an, yang lapar. Ana jau'an, saya adalah orang yang lapar gitu. Jau'an. Ya, jau'an itu lapar. Jau'an. Nah, bisa ditebak ini. Berarti muannasnya apa jawaban? Apa kira-kira muannasnya? Diganti aja nunnya pakai alif maksurah. Jawa. Jadinya apa? Jawa. Jawa. Ya. Jawa. Ya. Ya. Falan ini artinya apa tadi? Falan ini sebagai timbangan saja, karena saking banyaknya fiil yang sifat seperti ini modelnya, jadi dikasih pola seperti ini. Ada beberapa isim atau kata sifat tuh bentuknya itu kedengaran seperti ini. Jadi dijadikan timbangan gitu. Jadi isim-isim yang nadanya seperti ini, harokan seperti ini, dihukuminya begini. Jadi kalau artinya tergantung kalimatnya. Kalau falan kan enggak ini sebagai timbangan saja. Dilihat aja misalnya kaslan seperti malas, jau'an lapar, yang lapar. Ana jau'an, saya lapar. Ya. Berarti kalau anti jau'an. Kalau anaknya perempuan fa'la. Iya. Kalau perempuan fa'la. Ini sebagai timbangan saja. Kemasukkan terus fi'ilnya. Kalau antum dapat isi apa sifatnya tinggal dicocokkan gitu. Ini untuk mencocokkan saja. Ya. Tapi ini enggak terlalu banyak sih dalam kitab-kitab biasanya pakai sifat biasa. Kemudian itu sebagai pengetahuan saja. Ya berarti inilah tempat alif maksurah ini sebagai tanda taknis. Iya. Untuk yang mu'anas jistat di poin D jistat. Iya. Dikategorikan sebagai jenis kata mu'anas ya. Kata-katanya ini kan disebutkan hanya empat ini ya, San. Iya. Rul, bitrul, sabilul, alil. Iya. Apakah memang katanya cuma itu saja, ya? Iya. Atau banyak yang lain? Banyak. Dan kalau banyak nanti untuk gimana menentukannya? Mengetahuinya gitu, San. Oh iya. Kita kan nggak tahu ya dengan ini apa pemahaman atau mujakar. Soalnya kalau sepintas ini kan dilihatnya kalau nggak diterangkan ini mujakar semua, San. Ya? Iya. Karena nggak ada tanda atau ciri-ciri untuk mu'anas, Mas. Iya, bagus. Jadi di sini memang mu'alif atau penulis buku ini menyebutkan dar, bir, sabil, hal, ya. Mungkin mengambil dari buku-buku nahwu memang yang disebutkan itu, ya. Tapi kalau kita lihat dari ini sebenarnya hal juga ini sebenarnya masuknya di yang boleh muzakkar boleh mu'annas gitu, ya. Makanya di dalam mulafaz juga disebutkan ada beberapa munaka asma laisa biha alamatut ta'nis, gitu. Enggak ada tanda, ya. Tapi boleh dihukumi muzakkar dan mu'annas. Di antara yang disebutkan mu'alif di sini banyak ibtun, ya. Hal, dir'un, sabil, ya, sama'un, tarikun, ya, malah kalau mu'alif di sini lebih condong kepada bebas gitu. Jadi ketika enggak ada tanda marbuto sama ininya bebas dua-duanya. Ya itu kayaknya lebih memudahkan. Ya. Daripada digolongkan muzakkar saja. Berarti bisa muzakkar mu'anas. Iya, itu. Ya. Yang empat ini atau yang lain? Yang empat nih, yang ini, yang di bawah. Kalau ada yang semisal ya, ada kalau misalkan isim enggak ada tanda ta'nis, bukan khususia wanita, enggak ada tanda marbutohnya, itu bebas dua-duanya gitu. Enggak ada tanda khusus laki-laki. Iya. Kalau muslimun berarti boleh. Kalau muslimun enggak. Ya, karena ada apa namanya yang semacam itu dah sifat bagi laki gitu. Ada berapa saja sedikit sebenarnya. Di sini sebutkan berapa ya? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 15, 13. Ini juga jarang sih. Kalau antum bisa hafalin, hafalin aja. Ibtun. Ibtun itu ketiak. Ya. Padahal sepasang juga ya ketiak. Ibtun ya. Dia termasuk ya, tapi ini enggak terlalu penting sebenarnya karena sedikit. Ya. Nanti antum bisa hafalin aja. Kemudian disebutkan juga di sini apa namanya? Isbir. Ya jari ya isbi asbi'un ya pakai sot ya jari ismi ya kemudian sadiyun itu apa namanya susu ya sadiyun ya kemudian hal nah di sini masuk hal yang termasuk dua-duanya boleh ya. Atau barangkali ini ijtihadi kan. Ijtihadi. Ada tapi kalau yang memang ada di sini juga disebutkan isim-isim yang menunjukkan mu'anas tapi enggak ada tanda ta'nisnya. Ya mungkin kalau pertanyaannya gimana kita bisa mengetahuinya? Ini ya, dengan sering baca atau nanti ya. Kalau baca ini beberapa saja soalnya sedikit Mungkin dengan sering membaca itu nanti terbiasa. Ya. Karena sedikit sekali, ya, udhunun, ya, itu yang ada tanda, tapi ada sepasang tandanya, ardun, apa. Ya, kalau mungkin jawabannya itu aja, sementara bisa dilihat saja, karena bentuk jumlahnya juga terbatas, ya, nggak banyak, sedikit. Ya. Ya, yang penting targetnya dulu antum yang kuasa yang ini aja dulu, yang A sampai D aja. Meskipun yang ini masih samar-samar, karena nantilah bisa di ini kembali diulang. Yang penting yang ini aja, yang sering. Karena yang paling banyak itu adalah Tamar Buto, ya. Tamar Buto yang paling banyak sudah, ya. Yang sering sekali sebagai tanda muannats adalah Tak Marbuto, ya. Yang lain ini jarang-jarang gitu. Meskipun perlu juga diketahui biar nanti enggak bingung ketika ini, wah ini kok begini gitu. Kalau Ustaz, kalau yang tadi muannatsnya yang lafdzun tadi, dia dihukumi sebagai muannats atau mudzakkar? Mudzakkar. Jadi dalam kalimat iya, dalam kalimat mudzakkar. Berarti zahaba Muawiyah, enggak bisa pakai zahabat. Kalau dia muannats lafdzi itu. Ya. Yang apa? Yang muannats lafdzi cuma untuk nama orang saja atau yang lain? Yang mana? Karena yang apa? Yang tidak mabudah tapi laki-laki itu cuma untuk nama saja atau nama orang. Kalau nama orang kan misalkan ada nama orang Muawiyah, karena tak marbutohnya Tolha, ya, yang Hamzah. Selain nama atau nggak ada? Selain nama nggak ada. Selain nama, tapi nama nggak ada kayaknya. Itu untuk nama aja. Ya. Karena memang di situ dia nama untuk laki-laki tapi muannats. Ya, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Mengenai empat tanda ini. Ya, kalau begitu kita lanjutkan ya. Silakan baca yang di tengah aja biar kedengeran ya. Gila aja Mas, yang ya. Isim dilihat dari jumlahnya. Yeah. Lalu difahami bahwa isim adalah segala sesuatu selain fiil dan huruf, baik yang berhubungan dengan manusia, benda, waktu dan lainnya. Dilihat dari jumlah banyak sedikitnya, maka isim terbagi menjadi tiga, yaitu al-mufrad, al-tunggal, musanna, atasnya, ya, atasnya atau musanna. Atasnya atau musanna, ganda, jamak. Artinya jamak atau lebih dari dua. Ya, yeah, al-jamak, ya, jamak. Jamak ya, lebih dari dua. Meskipun panjang kilapnya, apakah jamak itu mulai dari dua ataukah mulainya dari tiga? Itu panjang. Dan para ulama kayaknya Syafi'iyah mulai dari dua jamak itu. Berdasar dari ayat faraid. Tahun-tahun. Ya, ramainya ketika masalah mawaris ya faraid. Ya, ketika dua perempuan, apakah sudah bisa menghalangi ibu dapat sekian gitu. Di situ dia. Ibn Abbas lebih mengarah ke ini. Jamak dia jamak gitu. Kenapa yang disamain dua? Dua juga udah ada musanna. Kalau disamain gimana nanti kalimatnya bingung orang. Sana ditinjau. Ya, itu enggak terlalu penting ya. Di sini sekarang mau ditinjau dari isim dilihat dari jumlahnya sekarang. Ya. Kalau isim itu satu, tetap enggak. Ketika dia jumlahnya dua, ada perubahan enggak? Seperti itu. Kalaupun perubahan, bagaimana model perubahannya? Ya, jadi ada tiga macam. Ada mufrad, itu tunggal, satu. Ada tasniyah atau musanna. Sering disebut musanna. Musanna, itu dua. Ada juga jamak. Jamak, ya lebih dari dua. Kemudian, ya lanjutkan. Perhatikan contoh. Lanjutkan. Perhatikan contoh. Berikut dan perhatikan pula ciri khusus musanna dan jamaknya. Iya. Ibadah. Iya, dibaca yang pertama. Satu. Al-Muslimin. Iya. Terus ya, Al-Muslimani langsung. Al-Muslimani katabat darsa. Iya. Al-Muslimuna katabut darsa. Iya, cukup. Betul. Kita lihat. Al-Muslimu katabat darsa. Ya. Al-Muslimuni isim al-fi'il lebih dulu. Ya. Apa ini isim apa fi'il? Al-Muslimu isim. Ya. Mufrad apa jamak? Mufrad. Ya, kita lihat al-muslimu, makanya kataba ad-darsa. Begitu juga kataba, bentuk tunggal dipakai kataba. Ya. Ad-darsa. ya. Kemudian kita lihat ketika dia berubah menjadi musanna. Kita lihat perubahannya dari al-muslimu menjadi al-muslimani. Apa tambahannya di situ? Apa tambahannya? Al-muslim menjadi al-muslimani, apa yang berubah di sana? Alif dan Nun. Al-muslimu. Makanya dia yang bikin musanna itu adalah mufrad plus alif dan nun. Ya. Makanya jadinya al musliman. Al musliman. Ya, tambahannya adalah alif dan nun. Ya, nanti sebenarnya ya dan nun juga, tapi ntar lah biar enggak bercabang misalnya. Ya. Alif dan nun atau ya dan nun sebenarnya muslimah ini juga bisa nanti. Oh, bukan muslimnya. Bukan, kalau muslimnya jamak. Oh, iya. Tapi ya dan nun juga. Waduh, Wil. Ya, ya dan nun sebelumnya fathah. Ya, al-muslimu menjadi al-muslimani. Gampang kan dengan tambahkan alif dan nun. Berarti kalau saya tanya misalkan at-talibu, apa musannanya? At-talibani. Jangan at-talabani, enggak ada yang dirubah pokoknya ya. Harokatnya tetap. Tinggal tambahkan alif dan nun. Berarti kalau al-mudarrisu al-mudarrisani. As-sayyaratu as-sayyaratani. Al-baitu baitani. Al-baitani. Ya, tinggal tambahkan alif dan nun. Ya, itu yang musanna. Sekarang kita lihat ketika dia jamak menjadi, ya lihat juga al-muslimani, katabannya juga ikut berubah, ya. Setelahnya. Kataba karena huma, ya. Kataba ad-darsa. Ya. Dua muslim itu menulis pelajaran. Ya. Menulisnya ikut. Kemudian sekarang ketika dia jamak, kita lihat apa yang berubah. Al-muslimuna katabu ad-darsa. Ya. Berarti apa ditambahkan di sini? Mufrad ditambah waw dan nun. Ya. Jadinya al-muslimuna. Ya. Al-muslimuna. Coba ya, apa? Ini berarti kalau menyesuaikan ya, kalau isimnya mufrad atau misalnya musanna atau ini, fiilnya juga harus menyesuaikan. Iya, benar misalnya. Sekali. Kalau ya. Ininya sah, yang apa itu setelahnya itu maful ya, sah. Iya, setelahnya itu maful. Itu dia menyesuaikan juga nggak? Tidak, nggak ada kaitannya. Karena yang ditulis kadang banyak pelajaran orang, yang nggak mungkin karena kalau dia dua orang yang ditulis dua pelajaran. Jadi berapapun nggak terkait. Meskipun sepotong pelajaran boleh aja, ya. Karena nggak ada kaitannya, ya. Yang berubah hanya fiilnya ikut. Adapun makulnya terserah. Ya. Bisa saja al-muslimu kataba ad-durus. Ya. Menulis banyak pelajaran. Ya. Atau misalkan at-talibu hafidha 30 juz'an. Ya. 30 juz. Ya. Kalau disesuaikan nanti satu juz terus. Yahfazu juz an-wahidan. Enggak bisa hafal 30 juz kalau disesuaikan terus ya. Kan makhluk binnya disesuaikan dengan. Jadi yang ikut adalah fiilnya saja, kata kerjanya. Adapun makhluknya enggak ikut menjadi menyesuaikan diri enggak. Maksudnya juga menyesuaikan ini. Ya kalau ini saya ini satunya enggak satu juz terus enggak bisa nambah satu juz benar. Ya, itu dia jamak bentuk jamak al-muslimuna katabu ya. Kita lihat juga fiilnya menjadi jamak katabu. Ad-darsnya tetap ya. Katabu ad-dars. Jadi kita juga bisa melihat di sini bahwa wawu itu identik dengan jamak. Sering kali nanti antum dapati wawu itu ketika dia jamak dan alif itu ketika dia dua. Itu sering kita dapati bahwa alif itu identik dengan musanna, wawu itu identik dengan jamak. Sering itu. Di dalam tasrif juga tadi zahaba, zahaba kalau dua alif. Kalau banyak zahabu. Sekarang lagi-lagi al-muslimu mufrad. Al-muslimani menjadi al-muslimuna, ya. Ketika dia jamak pakai wawu lagi, ya. Sering kali, ya. Nanti dia seperti itu, ya. Sering kita dapati wawu itu ketika dia jumlahnya lebih banyak. Kemudian alif itu ketika dia musanna. Ya, berikutnya sekarang dibaca, dibaca yang di belakang setelahnya. Yang contoh berikutnya nomor 2. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Coba diterjemahkan. Sebuah pena di atas meja. Iya, pulpen itu di atas meja. Terus dua buah pulpen di atas meja. Iya. Banyak pulpen di atas meja. Iya. Jadi al-qalamu, lihat ketika dia bentuk mufrad enggak ada tambahan apapun. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Sekarang kita ingin merubah dari mufrad ke musanna. Berarti kita sudah sepakat tambahkan alif dan nun. Al-qalamani 'ala al-maktabi. Kemudian ketika jamak, nah ini ya, jamaknya ini harus apa, ngelihat kamus kalau ini, enggak ada rumus-rumus kalau dia jamak, karena dia pakai jamak taksir namanya, ya. Nah, jamak taksir enggak ada kaidahnya, ya. Enggak perlu ada tambah ini, tambah itu, enggak ada. Ya. Jadi jamak taksir itu kalau ada yang nanya gimana kita bisa tahu jamak taksir? Yang baca, lihat kamus. Ya. Semakin sering antum baca, semakin gampang antum nebak-nebak nanti, ya. Meskipun ada beberapa pola yang sering terjadi, yaitu af'al seringnya, ya, af'al seperti ini, bait abyad. Kadang juga yang lain mafa'il, kadang masajid, ya, masjid jadi masajid. Ya, nanti ada beberapa pola yang memang jamak taksir itu sekitar itu sering terulang, ya, jamak taksir. Terus dijelaskan ada apa itu jamak taksir atau jamak ini. Yang jelas sekarang kita lihat perubahan saja. Dari mufrad ke musanna tambah alif dan nun. Ya. Ustaz, ya. Aqlam ini kan guru akli. Iya. Itu kenapa digunakan muzakkar? Iya. Soalnya kita katakan tadi muzakkar itu berlaku bagi manusia dan juga yang lainnya. Ya. Kan muzakkar kita bilang enggak selama yang punya jenis kelamin benar-benar punya gitu. Oh, bukan dia karena ini jamak kan, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena kalau jamak jadi muannats kan. Iya, ketika menghukumnya jangan salah atau mau bilang al-aqlamu fasidah misalkan atau al-aqlamu ghaliyah. Mahal misalkan. Ketika sifat disifati, kalau ini al-aqlam enggak ada bedanya meskipun muannats lah kan enggak ada urusan. Kita ingin menyebut jamaknya aja. Enggak ada yang perlu dirubah. Ala itu merubah alam jadi muannats gimana? Enggak ada yang perlu dirubah di sini. Al-aqlam ya memang kita sepakat muannats lah gitu. Jamak. Mana juga bisa jamak taksir gitu. Apa yang komplain enggak ada ya. Al-aqlam jamak. Kemudian ala itu mau rubah jadi apa? Ya kan? Al-maktabi ya. Jadi enggak ada masalah. Aqlam antum anggap mana enggak ada masalah juga tetap al-maktabi. Meskipun dia muzakkar al-maktabi juga. Ya. Ya, terus berikutnya. Ya, Mas baca di belakangnya. Contoh ketiga. Ar-rajul. Ya. Ar-rajul kata dar risalah. Ya, risalata. Risalah. Ar-rajulani kata dar risalata. Ya. Ar-rijalu kata bur risalata. Ya. Diterjemahkan. Ar-rajul seringnya diterjemahkan orang, kadangnya orang itu ya karena ar-rajul. Ayo ar-rajul. Jadi seringnya di kalau diterjemahan bebas seringnya diterjemahkan orang. Kalau itu rajulan saya melihat orang. Ya. Tapi kadang kalau letter lucknya resminya itu memang letter luck seorang laki-laki. Ya. Terus diterjemahkan seorang laki-laki menulis surat. Iya, terus dua orang laki-laki menulis surat. Iya. Menulis surat. Iya, ya, beberapa atau kumpulan yang penting lebih dari dua menulis surat. Sama juga seperti di sini. Ar-rajulu mufrad. Ketika menjadi musanna ditambahkan alif dan nun. Ar-rajulani. Nah, sekarang kalau dia bentuk jamak, ya kebetulan dia pakai jamak apa di sini? Jamak taksir namanya. Kan pokoknya kalau enggak ada tambahan waw dan nun ya, berarti itu bukan jamak muzakkar salim, jamak taksir gitu. Karena tidak semua bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu khusus bagi yang berakal. Ya, laki-laki yang berakal. Makanya enggak ada Al-Baituna, Al-Masjiduna, yang ada Al-Mu'minuna, Al-Salihuna, ya. Al-Kafiruna, yang sun kafir kan berat kalau itu. Al-Kafiruna, ya. Al-Muflihuna, itu bagi yang khusus mudzakkar, ya. Rijal berakal itu. Rijal? Rajulun. Dia rajulun? Lelaki, tapi dia apa namanya? Oh ingat lah ya, kenal Arijab Rajulun, nama kan Rajulunya gitu, Rajuluna terlalu, kita lihat pinjau Rajul, ya benar, kenal lah Rajul dan Rakam dia ya mungkin nama ya, nama dan sifat kali Rajul di sini soalnya kata bukan nama, bukan pula sifat dia orang, isim jamid gitu, isim jamid, isim jamid itu nama seperti nama sebuah nama gitu, nama bagi bukan nama orang, bukan juga sifat gitu. Ya. Kalau muslim misalnya muslimun, sifat orang yang muslim. Orang yang beriman gitu kan sifat. Atau namanya Muhammad, Muhammaduna bisa. Ya. Muhammaduna nanti bisa ya. Nanti ada contoh-contoh seperti itu, Zaid, Zaiduna gitu. Ya, kemudian kita beralih ke yang muannas sekarang. Ya, dibaca sebelahnya. Mas, dibaca. Al-muannas. Al-muslimah. Al-muslimah. Al-muslimah itu katabat tamrina. Ya. Jangan dilupa tan alif lamnya ya, at-tamrina gitu. Soalnya kalau dibaca al-muslimah katabat tamrina nanti bingung apa tanda isimnya. Ya, enggak ada tamrina. Ya. Katabat. Ya, katabat akan. Kalau yang kamu menulis sama enggak? Katabat tamrina. Katabat mimis. Ya, lanjutkan terus. Al-muslimatani katabat tamrina. Iya. Al-muslimatu katabat tamrina. Iya. Terjemahkan. Yang bahasa yang orang muslimah, ya. Apa kata bang? Menulis, ya. Menulis. Apa tamrin? Latihan, ya. Terus? Orang muslimah menulis latihan. Iya. Banyak muslimah. Iya. Iya, muslimah menulis latihan. Iya, kita lihat juga di sini disesuaikan. Kenapa katabat harus ada ta-nya? Kenapa enggak kataba seperti sebelahnya? Nah, apa namanya ini? Karena muslimat. Ta ta'nis ya. Ini juga namanya ta ta'nis. Kenapa? Karena yang al-muslimah adalah muannas, maka disesuaikan juga fi'ilnya menjadi katabat. Begitu juga al-muslimatani ya. Karena dia musanna, makanya kata bata pakai yang dua juga musanna. Kemudian al muslimat banyak menjadi kata bena. Nah ini seru terus kita akan berkaitan dengan domir-domir ini. Ya. Domir-domir ini akan selalu kita temui sampai nanti selama ada kitab-kitab Arab terpandai domir ya. Ya terus berikutnya sekarang an-nafiza sebelahnya sebelah kanan yang ambil. Ya. An-nafiza tu. Amama, iya. Abad, amamal babi. Iya. Amamal bab, ya. Amamal albab. Ya. Ini kalau bacanya seperti albab, ya. Albabi. Kenapa dia kasroh? Karena dia idhofah dari amama, depan pintu. Ya. Amamal bab. Apa arti nafiza? Terjemahkan. Jendela, ya. Jendela ini mana sebab muzakkar? Mana? Dari mana kita tahu? Ada tak? Terbuto, ya. Gak ada jenis kelaminnya. Ya terus. Anda. Anda tidak tahu. Ya. Amal babi. Gak ada harokatnya hanya. Amal babi langsung. Ya. Apa artinya? Dua jendela. Iya, dua jendela. Di sama apa? Amam sama dengan yang di atas. Iya, di depan pintu ya. Jadi dua jendela itu di depan pintu. An-nafizatani amamal bab. Ya, sekarang yang jama. An. Ya. Amamal babi. Ya. An nawafiz. Lihat sekarang jama taksir berubah lagi. Ya, modelnya. Tadi rijal. Ya. Ada juga aklam. Afal. Sekarang nawafiz. Ya. Beda, jauh sekali kedengarannya. Fa'il dengan af'al. An-nawafidh, jendela-jendela itu di depan. Ya, ini enggak ada yang perlu disesuaikan karena enggak ada kata kerja. Ya, karena amama tetap amama, enggak perlu dirubah di depan, ya. Amama, Mbak. Ya, terakhir, kalau terakhir, silakan dibaca. Sebelah kanannya lagi. Al-mar'atu katabat al-kisah. Ya, al-kisah. Terus jadi al-mar'atani katabata al-kisah. Iya. An-nisa'u katabata al-kisah. Iya. Katabna al-kisah. Terjemahkan. Tapi seorang wanita menulis kisah. Iya, seorang wanita menulis kisah. Iya. Terus sama wanita melihat seperti ini mati. Iya. Pertanyaannya kenapa enggak dipakai jamak dari mar'ah saja? Apa jamak dari mar'ah? Siapa yang tahu? Mar'ah kan satu orang, satu perempuan. Kalau banyak perempuan apa kira-kira dari kata ini? Kan jauh sekali masa mar'ah jamaknya bisa. Enggak ada hormati ketemu bisa masuk. Imra'ah satu itu. Makanya imra'ah sama mar'ah itu sama, ya. Muru'ah beda lagi. Muru'ah itu wibawaan. Ya, memang di kamus juga enggak ada. Mar'ah itu diantara isim yang enggak ada jamaknya. Begitu juga nisa diantara jamak yang enggak ada mufradnya. Nisa itu enggak ada mufradnya. Niswah, kalau untuk bilang niswah, niswah juga jamak. Niswah bukan jamak dari nisa. Ini sama-sama jamak. Nisa enggak ada mufradnya, mar'ah enggak ada jamaknya. Makanya dicocokin aja deh. Mar'ah ya udah, jamaknya nisa aja. Kalau wanita, kalau penamaan seorang wanita dengan nama nisa itu ini kaidah enggak, Ustaz? Iya, nisa sebenarnya enggak ada orang Arab namain nisa, kan itu jamaknya. Nisa, an-nisa. Jadi orang Arab tuh make kalau enggak kata sifat, ya udah nama misalkan apa gitu yang mungkin yang tersebut Hasan misalkan Abdul bermakna yang gagah yang apa gitu atau nama dari ya Fudail dari atau nama-nama ini dia hewan-hewan yang pemberani orang jahili dulu senang Asad makanya Usama itu sih nggak ada Usama Hamzah Muhammad. Kalau kita kan udah meluas bahasa Indonesia yang penting bahasa Arab masdar kadang ada nama wanita yang Zurni Laila. Padahal jumlah hukum dan Zurni ziarahilah aku Laila malam-malam. Nah, ini kan kedengarannya keren Zurni Laila namanya. Datangi aku malam-malam. Iya banget. Jumlah hukum dan. Hanya orang Arab kalau di kelas beli dia ada yang nama teman saya namanya Yaumul Akhir. Kata-katanya masya Allah saya Yaumul Akhir. Ditanya dia lima ada semita dia nil akhir gitu. Apa nama kan nil akhir? Dia jawab tazkiron linnas. Orang-orang pada ingat ini. Ingatkan orang-orang. Ingatkan orang. Jadi orang Indonesia emang jarang. Kalau kita cocok-cocokin ya susah lah. Gitu. Yang penting diambil ini, oh ini artinya bagus. Khairun, oh betul baik. Nisa, khairun nisa. Berarti wanita paling baik. Ya, juga nama orang Arab banyak kan satu nama. Yang ketika dia baca absen, biasanya orang Arab kalau kata kedua pasti nama bapak kan. Nah, Abdullah Muhammad Abdullah Al-Fulan. Yang ketiga itu nama kakek kan. Kalau bahasa Indonesia kan ini misalnya Nugroho apa gitu. Ya, dikirain nama bapaknya itu. Enggak, ini nama satu orang. Kalau dia bilang kalau di zaman Imam Bukhari nama rawi seperti ini kayaknya enggak jadi muhaddits. Panjang namanya rawi. Jadi mungkin kalau di zaman dulu para ulama hadis itu namanya sepanjang enggak ada yang mau jadi muhaddits. Ngapalin namanya susah, nama satu aja udah tambah tiga namanya itu satu orang udah pusing. Ya, itulah dia tadi perubahan dari mufrad, musanna dan jamak. Sekarang bagian dari tamrin. Ya, coba antum jodohkan ya. Latihan pertama penjodohan. Pasangkan kalimat berikut dengan terjemahannya yang benar seperti pada contoh. Ya, kita kasih waktu berapa menit saja. Silakan kerjakan. Kalau bisa ada waktu lanjutkan aja yang keduanya. Sudah jam 6 soalnya. Yang udah ntar aja lah. Kayaknya habis isya aja. Karena waktu jam 6. Ini yang tamrin pertama aja. Ya, cocokkan. Sini dulu ya ini. Oke oke. Lihat dulu anu. Oh, Tuhan. Kafi. Bisa sekali yang bisa. Itu dari objeknya. Dan dari subjeknya, dari objeknya. Fail berarti ya. Gagal. Lucu belajar Anika. Gak dicapai, gak tercapai. Fail. Kali, kayak mau ini seorang wanita yang latihan dua ini. Musanna dan jamaknya itu jamak musanna atau jamak mudzakkar? Yang mana? Mubahalah sebenarnya. Ini kalau dia mudzakkar jadikan mudzakkar. Oh. Kalau mufradnya mudzakkar berarti musanna mudzakkar juga. Musanna. Yang latihan dua, kan muslim, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti mudzakkar kalau dia musanna apa? Oh. Begitu juga fi'ilnya. Yang perlu dirubah dirubah. Kalau kisah enggak usah ya. Karena sudah kita bilang enggak usah menyesuaikan diri. Maksudnya ini kan ke dalam musanna dan jamaknya. Iya. Maksudnya jamak. Ya ini jamak musanna atau jamak yang jamak musanna? Memang ada jamak musanna. Jamak mudzakkar salim. Oh, bukan. Yang bertanya kan apanya? Ada muslimun, jadi muslimuna atau muslimatu. Jadi kan lihat makanya muslim itu mudzakkar atau muannas gitu. Muslim. Oh, musanna itu dua. Oh, yang mana? Iya, yang latihan pertama udah jadi. Ya, kita mulai dari paling belakang. Jawab nomor pertama. Nomor pertama itu nomor Al-Mu'minatu katabna darsa. Yang mana terjemahan yang tepat? Para wanita mukminah menulis pelajaran. Yang mana? Seharusnya dikasih ini ya, dikasih nomor aja juga ini biar gampang. Misalnya nomor 1 pasangannya nomor berapa gitu. Ya. Dikasih angka juga. Ya, silakan. Nomor 1 pasangannya nomor berapa? Nomor 4. Coba dibaca. Al-mu'minatu katabna ad-darsa. Iya. Dua orang nomor 4. Kita mukminat menulis pelajaran. Iya, mantap. Terus, berikutnya sebelah kanan. Al-mu'minatu ya, yang mana? Dua orang wanita mukminah menulis kisah. Iya, nomor berapa pasangannya? Nomor 6. Dua orang wanita mukminah menulis kisah. Nomor 6. Di pasangan memang gini. Kadarsa. Oh ya, nomor 2 ya, pasangannya benar. Ya, entar terus berikutnya. Sebelahnya lagi. Al-Mu'minah ini katabal Quran. Iya. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, iya, mantap. Terus. Al-Kafiratu, yang enggak ada tanwinnya karena udah ada alif lam. Al. Iya, nomor berapa? Nomor berapa? 5. Nomor 5. Iya, sama. Iya, terus. Lanjutkan. Di depannya. Ya, antum. Sebelah kanan. Namanya Al-Kafiruna Kattabu Darsa. Ad-Darsa. Jangan dibuang alif lamnya. Pasangannya nomor 7. Nomor? 7. Nomor 7. Dibaca. Kaum kafirin mengurus pelajaran. Iya. Terus, nomor 7. Iya. Fatimatu. Fatimatu, jangan Fatimatu. Fatimatu. Iya. Katabat At-Tamrina. Iya. Fatimah menulis lagi. Iya. Enggak ada Fatimah lagi ya. Enggak ada yang namanya Fatimah. Iya, Fatimah menulis latihan. Iya, 8. Iya, yang mana? Nomor 3. Kamu menulis kisah. Iya, terus 9. An nabatu matsura. Iya. Nomor 8. Apa artinya dulu? Jendela-jendela itu rusak. Iya. Patah ya, matsura. Yang mana nomor berapa pasangannya? 8. Ya. Matsur sebenarnya arti letter-nya itu patah sebenarnya. Kasara yukasiru patah. Tapi patah juga kan rusak ya. Ya, di sini terjawab juga nawafir kenapa maksurah? Kenapa khabarnya ada tak marbutahnya? Karena nawafir adalah jamak. Ya, makanya dia dianggap muannas. Makanya bukan maksurun. Tapi maksurun. Ya, terakhir nomor 10. Siapa yang sebelah? Al-Kitabani ya. Iya, alal maktabi. Iya, dua kitab itu di atas meja. Nomor berapa? 9. Iya, dua kitab itu di atas meja. Iya, mungkin karena sudah menjelang azan, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini untuk pertemuan ketiga. Insyaallah nanti habis isya kita ambil lagi pertemuan yang keempat. Ya. Jadi kita tutup, dan mudah-mudahan bisa kita pahami. Ya, dan itu diulang-ulang tentunya ya. Ya, tetap sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata.